الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لعلكم تفلحون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم الحمد لله kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Nafas Al-Hiji yang dibaca oleh Fadilah Syekh Dr. Salih bin Fawzan bin Abdullah Fawzan Hamidullah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tentang Mirasil Akhwadis Syafa'at, pada warisan yang didapat oleh saudara-saudara perempuan sekandung si mayit. Sehingga satu saudara sekandung si mayit itu di sana tatkala si mayit hanya meninggalkan saudara, satu saudara perempuan saja. Maka dia akan mengambil setengah dari harta si mayit dengan syarat-syarat. Yang pertama, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara laki-laki sekandung. Yang kedua, tidak ada saudara perempuan sekandung yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak adanya asal bapak, kakek ke atas. Tidak adanya bapak atau kakek. Kemudian syarat yang keempat, tidak adanya farat, yaitu anak laki-laki, dan juga tidak adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, dan juga tidak adanya anak perempuan, dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah dengan bapaknya yang laki-laki dari anak laki-laki. Ini kalau tidak ada yang disebutkan dari empat macam tadi, maka saudara satu saudara perempuan si mayit akan mengambil setengah dari harta si mayit. Kemudian qala Syekh Hamidullah Ta'ala wal ukhtani syaqiqatani aktsaru ya'khudna sulusain. Dan dua orang saudara wanita sekandung, dua saudara wanita sekandung si mayit atau lebih, maka mereka mengambil atau mendapatkan harta 2/3 dari harta si mayit. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'ingkanatas nata ini falahuma selesai mimma tarak. Jika mereka dua orang atau lebih. Maka mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Wa innama yakhudna sulusain bi'arba'in syurubin. Dan hanyalah kedua saudara perempuan sekandung ini akan mengambil 2/3 dari harta si mayit juga dengan 4 syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, yakuna isnataini fa'aksar, yaitu mereka dua atau lebih saudara perempuan sekandung. Dari ayat kalimat sebagaimana di dalam ayat wa in kana tasnatain, jika mereka lebih dari dua atau lebih. Asyartu tsani, syarat yang kedua, adamul mu'assib lahuma wa huwa akhu syakiku fa aksan. Syarat yang kedua, tidak adanya mu'assib, orang yang mengambil secara sisa, yaitu seorang atau saudara laki-laki sekandung, satu atau lebih. Likal misalnya sebagaimana firman Allah Taala, wa in kanu ihwata rijala wa nisaa falizakari mislu hadzal unsayn. Dan jika saudara-saudara mereka berupa laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki 2 kali bagian dari perempuan. Asal kesalik, syarat yang ketiga, adamul faril waris, tidak adanya para waris. Wahum al-awladu wa awladul banin, yaitu tidak adanya anak-anak laki-laki atau cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dikali ke anak sebagaimana firman Allah Ta'ala, ini mulu'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seseorang meninggal sedangkan dia tidak mempunyai anak dan dia hanya mempunyai saudara perempuan saja, maka saudara perempuan mendapatkan setengah apa yang dia tinggalkan. Asyartu rabi, syarat yang keempat, adamul asli fidzukur waris, tidak adanya asal dari laki-laki yang mewarisinya, yaitu wa al-abu bil ijma', yaitu tidak adanya bapak si mayit secara kesepakatan ulama. Wajad ala sohi, dan juga tidak adanya kakek secara sohi. Jadi kalau tidak ada mereka, tidak ada saudara laki-laki dan juga tidak ada anak-anak dan juga tidak adanya bapak atau kakek, maka saudara dua saudara perempuan atau lebih mengambil 2/3. Walal ma'alam rahimahullah habitullah ga'lam wal akhawatu li'at sintani fa'adkat ya'khudna selusain bil ijma' ala dukhulihin nabi umumi ayatul karimah. Saudara-saudara perempuan sebapak, baik itu dua atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3. Secara ijma, kesepakatan ulama, karena masuk di dalam keumuman ayat, yaitu ini mer'un halaka laisa lahu waladun wala ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakun laha waladun wa in kanat isnataini falahuma thulutsani mimma taraka. Jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak dan dia hanya mempunyai 1 saudara perempuan saja, maka 1 saudara perempuan mendapatkan 1/2 dari apa yang ditinggalkan. Jika dia tidak punya, dan jika saudara tersebut 2, saudara perempuan 2, maka keduanya mendapatkan 2/3 apa yang ditinggalkan. Lakin la ya'khudna sulusain illa idza tahaffaqat khamsatu syurutin. Akan tetapi saudara laki-laki, saudara perempuan, baik itu 2 atau lebih, sebapak, tidak mengambil 2/3 dari harta yang ditinggalkan kecuali terpenuhi 5 syarat. Asyurutul arba'iyatu sabiqatu fi sikri syaqa'iq. Itu 4 syarat yang telah lalu. Yaitu apa? Syaratnya 2 saudara perempuan atau lebih. Yang kedua, tidak adanya saudara laki-laki sekandung atau sebapak. Kemudian tidak adanya anak-anak. Kemudian tidak adanya bapak dan kakek. Kemudian ditambah wasyartul khamis, syarat yang kelima, adamul asyqa wasyaqa'iq. Saudara-saudara perempuan sebapak baik itu 2 atau lebih tidak bisa mengambil 2/3 kalau ada saudara-saudara sekandung. Kalau ada saudara sekandung, baik itu saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung, maka saudara-saudara sebapak tidak bisa ngambil 2/3. kana hunaka minal asyqa wahidan kana aw aksar zakaran kana aw unsa lam yarisul akhwa li'ab as-sulusain. Jika di sana terdapat saudara-saudara laki-laki sekandung, baik itu satu atau lebih laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudara perempuan sebapak tidak bisa mendapatkan 2/3. Bayang jebana bezakar wasyaki kotain. Bahkan mereka, yaitu saudara-saudara perempuan sebapak, akan terhalangi untuk mendapatkan harta warisan tatkala di sana ada saudara laki-laki sekandung dan juga saudara, dua saudara perempuan sekandung. Jadi saudara-saudara perempuan sebapak tidak bisa mendapatkan harta waris, yaitu tertutupi dengan adanya saudara laki-laki sekandung atau dua saudara perempuan dan dua saudara perempuan sekandung. Illa idza kana ma'hunna min yaksibuhunna. Kecuali di sana ada di samping saudara perempuan, saudara perempuan sebapak, di sana ada juga orang-orang yang mengambil secara sisa. Itu kecuali di sana kalau ada saudara laki-laki sebapak di sana. Kalau ada saudara laki-laki sebapak nanti akan beda lagi. Namun kalau tidak ada, maka saudara-saudara perempuan sebapak tidak mendapatkan. Amma idza kana mawjudu syaqiqatan wahidatan. Fa inna lil ukhti aw al akhawati li ab as-sulus takmilat as-sulusain. Apabila seorang mayit ya di sana meninggalkan satu saudara perempuan sekandung, dan juga meninggalkan saudara, satu saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan, satu atau dua atau lebih, liat sebapak, maka saudara perempuan si bapak ini mendapatkan 1/6 takmil atas selesai sebagai pelengkap 2/3 sebagai pelengkap 2/3. Kemudian meninggalkan juga 1 atau 2 saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah. Dua saudara perempuan sebapak, 2 atau 1 atau lebih mendapatkan 1/6 sebagai perlengkap semuanya 2/3. Iya. Nah. Ini ditambah 1/6 2/3. Jadi sebagai takmilah atau penyempurna bilangan 2/3. Kenapa kok bilangan 2/3? Karena sama-sama perempuan 2 atau lebih. Ini bagiannya wanita 2/3. Jadi bagiannya anak perempuan 2 atau lebih maka mendapatkan 2/3. Kemudian kala al-muallif wa idza wajada bintun wahidatun wa bintul ibni fa'aksar fa bintu anithu wa li bintil ibni fa'aksar maha as-sudus takmilatas rukain ambil. Sekarang kalau ada meninggalkan satu anak perempuan, satu anak perempuan, kemudian juga meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu berapa, satu atau lebih ya, cucu perempuan dari anak laki. Dua atau satu atau lebih. Dua atau satu atau lebih. Satu atau lebih. Satu atau lebih. Maka satu anak perempuan mengambil setengah. Cucu perempuan seperti tadi, takmilan selesai, mengambil seperma. Satu atau lebih, satu, dua, tiga, silakan banyak. Maka sebagai takmilan selesai, ini tadi, dua, tiga. Adanya cuma ini aja, jangan tanya yang lain-lain. Tadi sudah syarat-syaratnya. Gimana kalau ada bapak? Tidak ada bapak. Tidak ada bapak. Cuma ada anak, tidak ada anak laki-laki. Hanya meninggalkan ini saja. Maka anak perempuan dapat setengah, kemudian cucu perempuan dapat setengah. Siapa? Ya, kalau ada istri misalnya, tadi kan tidak disebutkan. Salah-salahnya tidak disebutkan ini belum tentu tidak ada. Iya, betul. Tapi tidak mempengaruhi salah-salah tadi. Yang mempengaruhi ini ya yang disebutkan dalam salah-salah tadi. Insyaallah nanti kita sambung. Pelan-pelan aja. Fi qada' ibni Mas'udin radhiyallahu anhu bidzalika, sebagaimana yang diputuskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud pada permasalahan tersebut. Wa qalu fa innahu qada'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga menyebutkan ini juga yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi putusan Ibnu Mas'ud mengikuti putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari. Walianahu qad ijtama'a min banatil mayyit aktsaru min wahidah. Karena telah terkumpul di sana itu ada banat, anak-anak perempuan si mayyit, lebih dari satu. Maka nalahuna selusan, maka anak-anak perempuan si mayit yang lebih dari satu, maka mendapatkan dua per tiga. Likal kita ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ingkunna nisa'an fawqa sanataini falahunna selusa ma taraf. Jika mereka wanita-wanita yang lebih dari dua, dua atau lebih, maka mendapatkan dua per tiga yang ditinggalkan. Wahtasab bintus selbi bin nisbi di anaha akrab, maka terkhusus seorang anak perempuan dari tulang belakangnya, yaitu sekandung, maka dia mendapatkan setengah karena dia ini yang paling dekat dengan si mayit. Wabak ya libintil ibni fa'aksar as-sudus, dan sisanya untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, satu atau lebih, mendapatkan 1/6. Takmilatas selesai sebagai pelengkap bilangan 2/3. Wadzalika ba'da tawaffara hadhihi syartain. Namun di sana setelah terpenuhi dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, adamul mu'asib laha wawa ibnul ibnil al-musawi laha bid darajah, yaitu di sana tidak ada laki-laki yang mengambil secara sisa, yaitu ibnul ibni, tidak adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tidak adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat. Sawangkan akhan laha al-ibnu am, baik itu yang sederajat sebagai saudara laki-laki, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki, berarti kan sederajat dengan cucu perempuan dari anak laki-laki kan. Atau di sana tidak ada ibnu am, anak laki-laki dari paman, tidak adanya anak laki-laki dari paman. Wa wal ukhtu li ab ma ukhti syaqiqa ta'khud as-sudusa takmilat as-sudusain. Asyartu tsani, syarat yang kedua, adama barwais alladhi huwa a'la minha siwa sahibatan nisf. Syarat yang kedua, tidak adanya barwais, yaitu cabang yang mewarisi yang lebih tinggi darinya. Selain anak perempuan si mayit yang mengambil setengah. Fa'inaha la ta'khud as-sudus illa ma'aha, maka dia di dalam mengambil 1/6 kecuali bersamanya. Jadi syarat ini mendapatkan 1/6 kalau itu tadi tidak adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau tidak adanya anak laki-laki paman atau tidak adanya orang yang paling lebih tinggi. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Selain anak perempuan tadi, gimana nanti kalau ada cucu laki-laki nanti? Jadi ini ada dua syarat. Kemudian wal ukhtu li'at ma'al ukhti syaqiqah. Ta'khudhu sulusa takmilata sulusain. Tadi sudah disebutkan, jika di sana ada seorang satu saudara perempuan sebapak, juga satu saudara perempuan sekandung, tadi juga. Maka satu saudara sekandung mendapatkan setengah, dan satu saudara sebapak mendapatkan seperenam. Sudah tadi ya, sebagai takmilan solusi. Dalil ala dalika ijma'ul ulama kama hakahu ghairu wahidin. Dan dalilnya adalah ijma' ulama, kesepakatan ulama, dan mereka menghikayatkan bukan hanya satu orang saja. Wa qiyasuha ala binti ibni ma'a binti sulbi. Yang mengambil takmilah terus saya yakin satu saudara perempuan kandung. Kalau di sini ada lagi yang dikiaskan oleh para ulama, terus lebih ini sama nih, ini dikaitkan dengan ini. Lakin la ta'khud al-ukhtu li'ab asudu bisyartain. Akan tetapi saudara perempuan seibu tidaklah mengambil seperenam sebapak. Lakin la ta'khud al-ukhtu li'ab asudu illa disertain. Akan tetapi tidaklah mengambil saudara perempuan sebab itu sempurna kecuali dengan dua. Asal awal syarat yang pertama, antaku nama ukhti syakikoh waris satu nisfi fardun, yaitu syaratnya dia hanya bersama satu saudara perempuan kandung saja. Falau ta'addadat syakikot askatna ukhtu li'ab. Kalau di sini nanti ada saudara-saudara perempuan sekandung dua atau lebih, maka saudara perempuan sebapak tidak mendapatkan mahjub, tertutupi dengan saudara-saudara perempuan sekandung. Ya. Untuk kelihatan nggak di sana? Jadi saudara perkandungan dari satu. Iya. Jadi kalau misalnya ada sakit, ada saudara-saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan sebapak tidak mendapatkan, karena yang lebih dekat dengan mayat adalah saudara perempuan sekandung daripada sebapak. Ini syaratnya. Asal tusani, syarat yang kedua, adamul mu'asib laha, bahwa aku ha. Yang kedua, tidak adanya seorang laki-laki yang mengambil secara sisa, yaitu tidak adanya saudara laki-laki sebapak. Fa'inka nama ha'akuha, jika di sana ada saudara laki-lakinya, fal bagi ba'da syakika lahuma taksiban, maka yang tersisa misalnya ini kalau ada laki-laki nih. Berarti kalau seperti ini sepernamnya dibagi ini dan ini kepala ya. Sekandung adamu ma'asib laha bangga namaha akuha albaki ba'da syakikah lauma taksibah. Bagi saudara laki-laki saudara perempuan sebapak dan saudara laki-laki sebapak itu dengan menghitung kepala jadi menjadi tiga kepala ya. Semenam dibagi tiga berapa? Sama 18. Jadi yang saya saudara perempuan sebapak akan berapa? 1/18. Untuk saudara laki-laki sebapak 2/18.